Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 21 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah menyebutkan secara global apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis pertama dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu sujudis sahwi, yaitu hadis yang datang dari jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mengkisahkan kepada kita tentang lupanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengerjakan sholat duhur ataukah sholatul asr sebanyak 4 rakaat. Yang dilakukan oleh beliau hanyalah 2 rakaat dari sholat tersebut. Yang mana Dzulyadain yang mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, anasita am kusiratis sholah? Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang sholat ini sudah dikosor bilangan rokaatnya, jumlah rokaatnya? Maka Nabi alaih suratu wassalam mengatakan, lam ansa walam tuqassar. Lam ansa walam tuqassar. Aku tidak lupa, dan bilangan sholat ini pun tidak dikosor oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Dzulyadain mengatakan, bal qad nasita ya Rasulullah. Sungguh engkau telah lupa wahai Rasulullah. Karena beliau hanya mengerjakan sholat duhur ataukah sholatul asr tersebut sebanyak 2 rakaat. Ikhwati fillah yarhamukumullah, faedah telah kita sebutkan dari Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Kemudian begitu pula telah kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah terkait 4 hukum dari sujudus sahwi. 4 hukum dari sujudus sahwi. Yang kesimpulannya, apabila kita menambah gerakan, maka yang kita lakukan dari sujudus sahwi tersebut adalah setelah sholat. Kalau kita mengurangi gerakan-gerakan yang ada, maka sujud sahwi dilakukan sebelum sholat. Kalau kita ragu, maka ini dirinci dengan 2 perincian yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada pertemuan malam hari ini biidznillahi ta'ala, kita akan menyebutkan sebuah faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah ketika beliau membahas hadis ini dalam deretan faedah-faedah yang beliau nukilkan, yang mana beliau mengatakan bahwasanya faedah yang pertama adalah manusia biasa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tabiat dasar manusia biasa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah yang menjadikan beliau lupa. Sehingga sangat wajar apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya mengerjakan salat zuhur ataukah salat asar pada riwayat ini 2 rakaat. Kemudian pada faedah yang berikutnya beliau membahas ikhtalafal qailuna bil bina'i fi jawazihi hal yatahajjad bi waqtin am la. Apakah yang namanya sujud sahwi tersebut dilakukan harus secara langsung atau boleh ada jaraknya? Seperti apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ketika sebahagian manusia, sebahagian jemaah, sebahagian ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar. Ini khilaf. Perselisihan di tengah para fuqaha. Maka beliau mengatakan faqala al-jumhur. Maka jumhur ulama, mayoritas dari kalangan para fuqaha berpendapat ma lam yutilil fasla wal aula ay yarji'a fi dhalika ila al-urfi fi ma zada 'ala al-warid fi hadha al-hadis. Malam yutilil fasl, kata jumhur al-ulama, kalau memang jaraknya tidak jauh, maka langsung dikerjakan. Wal aula, dan yang sebaiknya untuk dilakukan, ayar ja'afidha dika'ilal urf, kembali kepada adat kebiasaan masing-masing. Fima zada alal waridi fi hadhal hadith, sesuai dengan apa yang telah datang dalam hadith ini. Fa inna fihi sur'an kharaju min babil masjidi. Karena sebahagian para sahabah bersegera bergegas untuk keluar dari pintu masjid. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama ila al-khashabah fil masjid fattaka'a 'alaiha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau sempat bersandar di sebuah kayu yang memang biasa beliau pakai untuk istirahat setelah menjadi imam, untuk berzikir. Setelah salat fardu, setelah salat wajib beliau kerjakan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa qad dakhala baitahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah terlanjur masuk ke dalam rumah beliau, sudah kembali pulang. Padahal yang dikerjakan baru 2 rakaat. Wa ma'a hadza faqad bana 'ala rak'atainil ulayaini wa atammal baqi. Dengan kejadian-kejadian ini, walaupun jaraknya lumayan panjang, ada yang sudah sempat keluar dari masjid. Kalau sudah sempat keluar dari masjid, otomatis ada obrolan, perbincangan di luar sholat. Begitu juga dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah masuk ke dalam rumah keluarga beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardahun. Maka otomatis ada perbincangan, padahal yang dilakukan baru 2 rakaat dari sholat zuhur ataukah sholatul asr tadi. Bersamaan dengan itu semua, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diberikan khabar, diberikan informasi bahwa beliau baru mengerjakan 2 rakaat dari sholat-sholat tersebut, atau apakah zuhur ataukah asar, maka beliau langsung atammal baqi, langsung menyempurnakan, tidak diulang dari awal. Ini pendapat jumhur yang rajih. Jadi tidak mengapa sujud sahwi itu tidak langsung dilakukan, karena mungkin orang tidak lupa di akhir sholatnya, tapi mungkin setelah 1 jam, setelah 2 jam, baru dia ingat, oh iya saya tadi demikian-demikian di dalam sholat saya, baru silahkan sujud sahwi. Seperti Nabi SAW tidak sadar ketika beliau SAW hanya mengerjakan sholat zuhur ataukah asar 2 rakaat. Sempat masuk ke dalam rumah, atau paling tidaknya sempat bersandar di kayu yang biasa beliau pakai untuk bersandar. Maka setelah terjadi obrolan ringan, diingatkan oleh Dzulyadain, tidak diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya obrolan-obrolan selama jarak tersebut tidak menjadi pembatal salat. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fa idza zada ala dzalik wa fahasyal fasl aw talbisa bi'adatin ukhra bi'ibadatin ukhra a'ada shalah min jadid. Apabila misal beliau jaraknya cukup lama, mungkin bisa setengah hari. Atau kata beliau, faqad bana ala atalbisa bi ibadatin ukhra. Orang tersebut sudah melakukan ibadah yang lain. Contoh misalkan, dia sudah mengerjakan sholat sunnah setelah zuhur. Padahal zuhur yang tadi dia kerjakan baru 2 rakaat. Lupa, enggak ada yang mengingatkan. Dia bayangannya 4 rakaat sudah saya selesai, sempurna mengerjakannya. Dikir seperti biasa, kemudian dia berbincang dengan keluarganya, dengan temannya, dan yang seterusnya. Ternyata dia mengerjakan sholat sunnah setelah zuhur. Nah ini kan sudah terpotong, ada ibadah yang lainnya. Berbeda dengan keadaan Nabi SAW, berbeda dengan keadaan para sahabah. Kalau ada yang memberikan fasal, ada yang memberikan batasan, pemisah seperti ini, ada ibadah lain yang dilakukan. Maka kata Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, a'ada salata min jadid. Maka seharusnya dia mengulang salatnya dari rakaat yang baru. Artinya 2 rakaat yang tadi sudah dikerjakan tidak teranggap. Kenapa? Karena posisinya dia telah melakukan ibadah lain setelah salat tersebut. Inilah pendapat yang rajih, ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah, terkait dengan permasalahan ini. Sehingga apakah ada jarak, ketika pertanyaannya demikian, apakah ada jarak yang diharuskan ketika sujud sahwi dikerjakan? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak ada jarak. Selama dia masih lupa, maka itu masih diberikan uzur. Tapi kalau dia sudah mengingat, maka langsung disempurnakan apa yang tadi dia tinggalkan. Atau kalau mungkin dia sudah pisahkan, dia sudah kerjakan ibadah-ibadah yang lain, sholat-sholat yang lain, maka dia harus mengulangi sholat tersebut dari awal. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan pula oleh al-imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, sebuah faedah yang sangat bagus yang dijelaskan di sini oleh beliau. Yukhadhu minhu, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah an ta'addada al-af'al al-munafiyata lis-salati sahwan aw bi dhanni at-tamami la tubtilu as-salah. Apabila ada seorang yang mengerjakan gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang hakikatnya membatalkan sholat tersebut. Hakikatnya itu adalah pembatal sholat. Tapi dia kerjakan di dalam sholat wajib yang sedang dia lakukan. Sahwan. Syaratnya satu. Sahwan, dia lupa. Sahwan, dia lupa kalau itu adalah pembatal sholat. Kalau itu adalah sesuatu yang bisa merusak sholat dia. Contoh, kita ambil satu contoh kecil. Misalkan ada seorang yang melakukan sholat berjamaah, kemudian asabahul atosh, dia bersin, asabahu al atosh, ketika dia bersin, maka secara refleks, karena itu merupakan kebiasaan dia, tiba-tiba setelah dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah. Jamaah yang di sampingnya, makmum yang di sampingnya, mungkin karena kebiasaan mengucap doa setelah orang bersin, ketika dia mendengarkan alhamdulillah yarhamukallah, maka sampingnya menyaut yarhamukallah. Padahal ini bukan bacaan-bacaan di dalam sholat. Kalau sengaja dia lakukan, amdan dia lakukan setelah bersin, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, maka batal sholatnya. Karena itu bukan bagian dari bacaan sholat. Bahkan bisa merusak sholat yang dilakukan oleh seorang musalli. Apalagi yang menjawab yarhamukallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini lebih-lebih lagi kalau mereka lakukan hal tersebut amdan, sengaja. Tapi kalau ternyata yang dilakukan adalah sahwan, seperti yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, al-af'al munafiyah lis-salati sahwan, dia lupa. Tiba-tiba karena kebiasaannya bersin alhamdulillah, sampingnya yarhamukallah. Sampingnya yarhamukallah, kemudian dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Benar-benar lupa. Sahwan. Aw bidzanni tamam, atau mungkin dia lakukan sesuatu gerakan sholat yang bukan pembatal sholat, tapi dia anggap ini sudah menyempurnakan sholatnya. Akhirnya dia ucapkan salam untuk mengakhiri sholatnya. Aslinya dia harus kerjakan 3 rakaat. Dia baru mengerjakan 2 rakaat dari sholatul maghrib, tapi dia sudah salam. Karena bayangannya itu adalah sudah rakaat yang terakhir. Maka kalau selama ini dia kerjakan sahwan, lupa, maka kata al-musannif atau al-imam an-najmi alaihi rahmatullah, la tubtiri sholah, hal itu tidak membatalkan sholatnya. Wa farraqa fi hadha madhhabu syafi'i bainal af'alil kathirati wal qalilah. Adapun madhab al-imam syafi'i alaihi rahmatullah Muhammad ibn Idris, maka beliau membedakan mana perbuatan-perbuatan yang banyak, gerakan-gerakan yang banyak, dan gerakan-gerakan yang sedikit. Kalau banyak bagaimana? Fa'abtalu bil kasrati dunal qalilah. Kalau banyak dia lakukan gerakan demi gerakan, sahu demi sahu, kesalahan demi kesalahan, maka ini membatalkan sholat. Ini menurut pendapat madhab al-imam syafi'i alaihi rahmatullah. Tapi kalau yang dia lakukan dari gerakan-gerakan tersebut hanya qalilah, hanya sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Ini yang dibedakan oleh al-imam syafi'i alaihi rahmatullah. Wastadalla li'adamil butlani, akan tetapi yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama tadi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bima dzukira fil hadis, apa yang telah disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Bukan gerakan yang sedikit. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah bersandar, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raut mukanya sudah nampak seperti seorang yang gundah gulana, nampak seperti seorang yang marah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berpangku tangan, pipi kanannya beliau berada di tangan kirinya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang sudah kita sebutkan tadi, Nabi alaihi salatu wasallam sempat berjalan dan masuk ke rumah salah satu istri beliau radhiyallahu taala anhunna wa arbahun. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum wa arbahum sudah berjalan menuju pintu masjid untuk keluar menunaikan hajat-hajat mereka, melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka. Ini bukan gerakan-gerakan yang sedikit. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka ketika hadis ini menunjukkan bahwa selama hal itu dilakukan sahwan, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Mau gerakannya banyak, mau gerakannya sedikit, patokannya adalah, tolak ukurnya adalah sahwan. Ketika dia lakukan lalai, ketika dia lakukan hal tersebut lupa. Kemudian disampaikan di akhir faidah ini oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, afadahu Ibn Dakik al-Id rahimahullahu taala. Yang mana faidah ini telah disampaikan oleh Imam Ibn Dakik al-Id alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian di antara faidah pula yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah adalah yu'khadhu minhu dalilun ala masyru'iyyati sujudis sahwi wa yu'khadhu minhu dalilun ala annahu sajdatan. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini bisa kita ambil faedah bahwasanya sujud sahwi ini memang disyariatkan dalam Islam. Memang disyariatkan bagi seorang yang lupa, lalai di dalam gerakan-gerakan salatnya. Oleh karenanya ada sujud sahwi untuk menutup celah-celah tersebut, menutup kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga sholatnya bisa menjadi lebih sempurna. Begitu pula kata beliau, di antara faedahnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan sebanyak sajdatan, 2 kali sujud. Bukan 1 kali, bukan 3 kali, tapi 2 kali sujud. Seperti yang disampaikan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dimulai dengan takbir Allahu Akbar, kemudian dia sujud seperti sujud biasanya, kemudian bangkit dari sujud, kemudian sujud yang kedua. Begitu pula di antara faedah yang disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu dalilun ala annahu fi akhir shalah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu illa fi akhirha. Wal hikmatu fi dhalik ihtimal wujudi sahwin akhar fayakunu jabiran lil kull wa farra'al fuqaha'u ala dhalika annahu law sajad thumma tabayyana lahu annahu lam yakun fi akhiriha lazimahu i'adatuhu fi akhir as-salah dzakara dhalika ibn dakik al-'id rahimahu ta'ala. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah di dalam At-Ta'sis, yu'khadhu minhu dalilun. Dari hadis Abu Hurairah ini bisa kita ambil sebagai dalil ala annahu fi akhir shalah, bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan di akhir salat. Jadi bukan di pertengahannya, bukan pula di awal salat. Misalkan kita melakukan rakaat pertama sempurna, enggak ada salah. Kemudian kita melanjutkan pada rakaat yang kedua, ini dalam salat maghrib misalkan. Ternyata yang harusnya kita melakukan duduk tasyahudul awal, kita bangkit. Setelah sujud yang kedua, kita anggap itu masih rakaat pertama, padahal itu adalah rakaat kedua. Kemudian kita bangkit. Kita menjadi imam misalkan, ada makmum di belakang kita yang mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian posisi kita sebagai imam, kita tidak kembali kepada duduk tasyahud al-awwal. Tidak kembali kepada posisi duduk tasyahud al-awwal. Ketika diingatkan oleh al-imam, subhanallah, atau diingatkan oleh al-makmum, Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian posisi kita tetap melanjutkan rakaat ketiga yang sudah kita berdiri dengan sempurna untuk melakukan rakaat ketiga tersebut. Nah, karena kita melakukan rakaat ketiga dalam posisi telah berdiri, maka tidak perlu kita mengerjakan sujudus sahwi pada pertengahan sholat. Tapi tunggu sampai kita selesai dari sholat, akhir dari sholat, baru kita mengerjakan sujudus sahwi. Walaupun kesalahannya ada pada rakaat kedua, walaupun mungkin kesalahannya ada pada rakaat yang pertama. Jadi dalam permasalahan ini, ikhwati fillah yura'akumullah wa ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, tolak ukurnya adalah sujudus sahwi dilakukan di akhir sholat, bukan yang dilihat kapan seorang melakukan kesalahan, kelalaian di dalam sholatnya. Bukan itu. Mau dia melakukan kelalaian di dalam sholatnya, dalam rakaat yang pertama, dalam rakaat yang kedua, atau mungkin baru mulai sudah salah, itu enggak dilihat. Tapi yang dijadikan sebagai tolak ukur, yang dijadikan sebagai sebuah patokan adalah kalau ada kelalaian, kalau ada kesalahan di dalam gerakan-gerakan sholat, maka lakukanlah sujud sahwi yang itu disyariatkan oleh Islam, disyariatkan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kerjakanlah di akhir sholatmu. Apa alasannya? Disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu illa fi akhiriha. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah mengerjakan sujudus sahwi tersebut kecuali di akhir salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ternukil Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan sujudus sahwi di awal salat, dibarengi dengan sujud rakaat pertama, dibarengi dengan sujud rakaat kedua, dibarengi dengan sujud rakaat ketiga, la. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan di akhir salat. Akhir sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Sudah di akhir sujud yang terakhir pada rakaat yang keempat. Rakaatnya berapa jumlahnya? Al-Maghrib 3. Ya sudah dikerjakan pada akhir dari sujud rakaat kedua atau rakaat ketiga dalam sholat al-Maghrib. Dalam sholatul fajr begitu pula, dikerjakan di akhir sujud dari sholat subuh, sholatul fajr di rakaat yang kedua. Demikian seterusnya. Maka yang harus kita fahami, ikhwati fillah yara'akumullah, adalah bagaimana Nabi SAW ketika melakukan as-sahu di dalam salatnya beliau, senantiasa beliau kerjakan sujudus sahwi fi akhiris salah. Ini yang harus kita catat. Wal hikmatu fi dalik. Kemudian disebutkan hikmah dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini. Wal hikmatu fi dzalika ihtimal, ihtimalu wujudu sahwin akhar. Hikmahnya apa? Hikmahnya di sana ada kemungkinan bahwa ketika kita mengerjakan satu kesalahan, satu kelalaian, satu sahwan di dalam rakaat pertama misalkan atau rakaat kedua, ada di sana kemungkinan rakaat yang ketiga atau bahkan rakaat yang keempat kita melakukan sahwan lagi, kita melakukan kesalahan lagi, kita lakukan kelalaian lagi. Jadi enggak berkali-kali kita ulangi sujud sahwinya. Nanti digabung di akhir sholat, mau berapa kesalahannya? Kesalahannya ada dua, ada tiga. Rakaat pertama salah, lupa ruku. Rakaat yang kedua lupa tasyahud al-awwal. Rakaat ketiga lupa sujud yang kedua. Rakaat keempat sempurnakan semua kekurangan itu pada sujud sahwi dua kali. Ini hikmahnya. Jadi sujud sahwi tidak dilakukan satu kesalahan langsung sujud sahwi. Rakaat pertama dia lupa ruku, langsung sujud sahwi. Lah. Rakaat kedua dia lupa tasyahud awal, langsung sujud sahwi. Lah. Tapi nanti tunggu sekalian. Dikerjakan di akhir salat. Kenapa? Karena mungkin di rakaat-rakaat berikutnya dia melakukan kesalahan lain. Dia melakukan sahwan akhar. Fayakunu jabiran lil kull. Maka kalau sudah dia lakukan beberapa kesalahan tersebut, maka dua sujud sahwi tadi bisa menutupi kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang dia lakukan pada sholat-sholat tadi, pada rakaat-rakaat tadi. Wa farra'a al-fuqaha'u 'ala dhalika annahu law sajada thumma tabayyana lahu annahu lam yakun fi akhiriha lazimahu i'adatuhu fi akhir shalah. Dan sebahagian para fuqaha memberikan tafsil, memberikan rinciannya. Bagaimana kalau setiap ada kesalahan dia sujud, setiap kesalahan ada sujud. Tsumma tabayyana lahu annahu lam yakun fi akhiriha. Kemudian dia tidak tahu kalau ternyata ada kesalahan lagi, akan terus terulang yang demikian. Lazimahu i'adatuhu fi akhiris shalah. Maka ujung-ujungnya di akhir salat dia juga harus mengulangi sujud sahwinya tersebut. Dzakara dzalika Ibnu Dakiqil 'Id, faedah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Dakiqil 'Id alaihi rahmatullah. Maka kesimpulannya ikhwati fillah yarakumullah, terkait dengan permasalahan sujud sahwi sama sekali tidak disyariatkan untuk dilakukan di awal atau di pertengahan salat, tapi di akhir salat. Itu kesimpulannya. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, qultu, ketika beliau mengomentari faedah ini, memberikan ta'liq pada faedah ini, wa ala hadza fa innahu yulzimul masbuqu idza sajada ma'a imamihi fi athna'i salatihi an yu'iduhu fi akhiriha idzan farada wallahu a'lam. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, wa ala hadza, berdasarkan faedah tadi yang sudah kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Ibn Dakiqil 'Id alaihi rahmatullah, kata Imam An-Najmi, fa innahu yulzimul masbuq. Sekarang pertanyaannya kan, bagaimana kalau seorang yang masbuk ini? Hah? Kif sekarang? Ada seorang imam melakukan kesalahan, tidak melakukan tasyahudul awal pada rakaat kedua salatul maghrib. Kemudian ada seorang masbuk baru ikut sholat bersama imam tadi di rokaat yang kedua. Lantas bagaimana? Imam sudah diingatkan ada kesalahan, sudah diingatkan oleh makmumnya. Kemudian imam bangkit untuk menyempurnakan rokaat yang ketiga, artinya tasyahudul awal tidak dilakukan. Maka bergabunglah makmum masbuk tadi bersama imam pada rokaat yang ketiga. Ternyata di akhir sholat sang imam melakukan sujud sahwi. Sang imam melakukan sujud sahwi. Nah, bagaimana posisinya makmum yang masbuk ini? Dia baru dua rakaat. Dia baru dapat rakaat kedua, dia baru dapat rakaat ketiga dari sholatul maghrib. Sementara dia harus menyempurnakan rakaat yang ketiga. Tapi dia dapati ternyata imam melakukan sujud sahwi. Kaif? apakah makmum yang masbuk tersebut ikut melakukan sujud sahwi ataukah tidak? Ini sekarang permasalahannya. Semoga tergambar di tengah-tengah antum ayuhat talabah wabil khusus kepada ikhwah sekalian. Maka khawati filah yara'akumullah disebutkan di sini oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Wa ala hadza, berdasarkan faedah tadi, yang namanya sujud sahwi tidak dilakukan kecuali di akhir salat, maka ini faedah yang penting, kaidah yang harus antum catat. Kaidah yang harus antum catat, jangan, oh ya memang sujud sahwi ya mesti di akhir salat. Ngapain ini kok disebut-sebutkan sebagai faedah, faedah, faedah? Bukan faedah itu mah, itu sudah masyhur, sudah ma'ruf. Enggak usah disebut-sebutkan lagi di kajian, di ta'lim. Ya, terus kalau antum dapat pertanyaan demikian seperti apa? Ini ada yang masbuk sekarang. Hah? Ada yang masbuk sekarang. Dia harus bangkit untuk menyempurnakan rakaat ketiganya, tapi dia dapati imam dalam keadaan sujud sahwi dua kali. Hah? Bagaimana masbuknya? Makmum masbuk tersebut ikut sujud sahwi apa tidak? Mungkin akan terjadi khilaf, perselisihan. Dia harus ikut imam. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Karena imam itu dijadikan memang untuk diikuti. Nah, ini berarti harus dibenahi lagi. Belajar kaedahnya, mendalami hadis-hadis nabinya alaihi salatu wasalam. Maka kaedah ini jangan antum remehkan. Ini kaedah dari para ulama. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Dicatat faedah-faedah seperti ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Ilmu ini berharga suatu saat, terlebih di zaman fitnah semacam ini. Kalau antum gak punya catatan-catatan yang seperti ini, faedah-faedah dari para ulama, lantas antum mengambil dari siapa lagi? Hati-hati ayuhat talabah, jangan mudah untuk meremehkan sebuah faedah yang dikeluarkan oleh para ulama. Apa kaidahnya? Apa faedahnya? Al-faedah wal-qa'idah adalah anna sujudas sahwi lam yaf'alhun nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi akhiriha. Ayo tafadhal. Talabah yang belum mencatatnya, catat. Anna as-sujuda as-sahwi lam yaf'alhun nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi akhiriha. Yang masih belum bisa untuk mencatat dalam bahasa Arabnya, minta tolong kepada ami-aminya yang di kelas Tarbiyatul Muallimin. Minta tolong yang di kelas Tarbiyatul Duat untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Maka ketika kita mendapati makmum yang masbuk tadi, Asy-Syaikh Al-Imam An-Najmi memberikan faedah tambahan. Karena kaidah yang sudah kita catat tadi, fa innahu yulzimul masbuqu idza sajada ma'a imamihi fi athna'i salatihi an yu'iduhu fi akhiriha idzan farada. Maka yang harus dilakukan oleh makmum yang masbuk tadi, yang pertama adalah mengikuti imam. Yang pertama adalah mengikuti imam. Loh bagaimana, kan sholatnya belum sempurna. Ya tafadhal, harus ikuti imam sesuai dengan hadis yang sudah disampaikan tadi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ikuti dulu imam. Imam melaksanakan dua kali sujud sahwi, ikut. Makmum yang masbuk tadi ikut sujud sahwi dua kali. Tapi tidak dia niatkan bahwa itu sebagai sujud sahwi. Dia niatkan sebagai sujud yang dia lakukan karena mengikuti gerakan al-imam. Bagaimana kalau misalkan imam melakukan sujud sahwinya setelah salam? Ya salamnya jangan diikuti. Kalau salamnya diikuti ya batal sudah sholatnya makmum yang masbuk tersebut. Salamnya tidak diikuti, kemudian kalau sujud sahwi diikuti dua kali sujud sahwi. Idza sajada ma'a imamihi fi athna'i sholatihi, padahal posisinya dia di pertengahan sholat, bukan sujud sahwi. Maka kata Najmi alaihi rahmatullah, ayyu'iduhu fi akhiriha idzan farada. Maka ketika sudah disempurnakan sholatnya oleh makmum yang masbuk tersebut, sudah selesai sholatnya, yang harusnya dia sempurnakan 3 rakaat, sudah sempurna 3 rakaat, tapi di rakaat kedua tadi dia ikut imam sujud sahwi. Itu jangan diniatkan sebagai sujud sahwi di pertengahan sholat, karena dalam syariat, dalam kaidah mengatakan tidak ada yang namanya sujud sahwi dilakukan di awal atau di akhir. Bukan, itu gerakan sujud yang kita lakukan hanya karena mengikuti imam. Lantas bagaimana sujud sahwinya? Harus dia ulangi. Ini syahidnya. Ikhwati fillah yara'akumullah, ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Harus dia ulangi sebagai makmum yang masbuk di akhir sholatnya 2 kali sujud as-sahwi. Kenapa? Kembali kepada kaidah yang pertama tadi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak melakukan sujud as-sahwi illa fi akhiriha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam An-Najmi alaihi rahmatullah terkait dengan faedah yang ada dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yu'khadhu minhu wujubu sujudis sahwi 'alal ma'mumin, yu'khadhu minhu wujubu sujudis sahwi 'alal ma'mumin ma'a imamihim wa illam yahsul minhum sahwun, li'anna jami'al ma'mumina sajadu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yahsul minhum sahwun, wastadalla lidhalika bima rawahu ad-Daruqutni bilafdhin laisa 'ala man khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu. Bisa kita ambil dari hadis ini adalah wujub sujudis sahwi 'alal ma'mumin ma'a imamihim wa illam yahsul minhum sahwun. Wajibnya, hukumnya wajib. Hati-hati. Perhatikan dengan seksama. Wajib. Apa yang wajib? Melakukan sujud dusahwi. Bagi siapa? Alal ma'mumin. Bagi para makmum. Jamaah-jamaah sholat. Bagi para makmum. Ma'a imamihim. Ketika imamnya melakukan sujud dusahwi. Wa illam yahsul minhum sahwun. Walaupun para imam tersebut tidak melakukan kesalahan. Walaupun imam tersebut khusyuk di dalam sholat. Makmum tersebut khusyuk di dalam sholatnya. Makmum tadi khusyuk di dalam sholatnya, enggak ada kesalahan satupun, gerakan-gerakannya sempurna. Tapi imam melakukan sebuah kesalahan, as-sahu. Imam melakukan sebuah kelalaian, maka imamnya melakukan sujud as-sahwi. Maka walaupun makmum tersebut yang sholatnya sangat khusyuk tadi, dia wajib, tetap wajib untuk mengikuti gerakan imam di dalam sujud sahwinya. Wajib. Apa alasannya? Li'anna jami'al ma'mumin. Karena seluruh makmum yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kisah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ini, sajadu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua sujud bersama dengan sujud sahwinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yahsul minhum sahwun, padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan al-imam. Yang ketika itu melakukan kesalahan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengerjakan 2 rakaat salat zuhur ataukah salatul asr. Dan kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam ini bukan sedikit pun celaan kepada beliau alaihi salatu wasallam seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bahkan kesalahan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah faedah yang sangat penting dirasakan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Sangat penting dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal asr, di zaman ini. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak orang yang lalai sholatnya, keliru. dua rakaat dianggap sudah tiga rakaat, tiga rakaat dianggap sudah empat rakaat, dan yang seterusnya. Kalau enggak ada syariat sujud du sahwi, bingung kita bagaimana cara menyempurnakan sholat kita yang kurang tersebut. Maka walhasil ikhwati fillah yura'akumullah ayuhat talabah, para makmum ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seluruhnya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari sujud as-sahwi. Jangan sampai ada yang berkesimpulan, oh imam kok yang salah, berarti imam yang sujud as-sahwi. Kita enggak perlu karena kita makmum. Salah. Imam itu melakukan sujud as-sahwi karena kesalahannya, begitu pula makmum melakukan sujud as-sahwi karena apa? Karena harus mengikuti imam. Begitu pula kata beliau, wastadalla lidzalika bima rawahu Ad-Darqutni. Ada sebuah hadis yang datang dari periwayatan Al-Imam Ad-Darqutni alaihi rahmatullah bilafdin dengan lafad laisa ala man khalfal imami sahwun. Orang-orang yang di belakang imam, makmum itu enggak ada salahnya. Fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalfahu. Kalau seandainya imamnya keliru, imamnya salah, maka wajib untuk imam melakukan sujud sahwi wa ala man khalfahu, dan wajib pula untuk orang yang di belakang imam tersebut. Semuanya wajib untuk melakukan sujud as-sahwi. Ikhwati fillah yura'akumullah. Kita cukupkan biidznillah taala sampai di sini pembahasan faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu arda. Biidznillah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.